بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بركات المؤلف حفظه الله: إن الجهاد فريضة بكفاية، بل لم يجز إن يرفض الأبوان. Sesungguhnya jihad itu hukumnya fardu kifayah, bahkan tidak diperbolehkan seseorang untuk berjihad apabila kedua orang tua menolak dan tidak memberikan izin, selama masih dalam status fardu kifayah. Wa wujubuhu muta'ayyinun li daruratin mustanfiran wa idzal taqazzahfani. Dan kewajiban menjadi fardu ain dalam berjihad fi sabilillah, yang pertama dalam keadaan darurat, apabila musuh menyerang secara tiba-tiba ke perkampungan kaum muslimin, maka hukum jihad yang pada asalnya fardu kifayah maka menjadi fardu ain bagi ahlul balad, bagi masyarakat yang tinggal di tempat penyerangan tersebut untuk membalas penyerangan itu, siapapun mereka. Dan keadaan yang kedua, mustanfiran, apabila imam memerintahkan satu kaum untuk keluar berperang fisabilillah, maka wajib bagi kaum yang diperintahkan tersebut untuk mentaati perintah al-imam. Dan kondisi yang ketiga yang menjadikan jihad fardu ain, wa idzal taqazzahfani, apabila bertemu dua saf antara barisan kaum muslimin dengan barisan orang-orang kafir, perang dalam keadaan berkecamuk, maka tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang hadir dalam peperangan tersebut untuk melarikan diri, meninggalkan peperangan. Sebab yang demikian termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar. Saqatal jihadu anisaqimi wa a'rajin thumman nisa wal umyi wasibyani. Dan gugur kewajiban berjihad dari orang yang sakit, yang menyebabkan dia tidak mampu gesit dalam berjihad, dan orang yang pincang, dan para wanita, serta orang yang buta, dan demikian pula anak-anak yang belum mencapai usia balig. Inilah kesimpulan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Lalu kita masuk ke bab yang berikutnya, yang juga masih membicarakan tentang permasalahan al-jihad. Qala al-muallif wa hafizahu Allah ta'ala asy-syarhu masyru'iyatul jihad madiyatun. Disyariatkannya berjihad ini semenjak lalu, sejak dahulu pensyariatan jihad tersebut, dan terus menerus disyariatkannya berjihad madama fil ardi kufrun ghairu radikhin li amril muslimin, selama di bumi ini masih ada kekufuran. Yang mana kekufuran tersebut tidak tunduk terhadap perintah dan urusannya kaum muslimin. Maka jihad itu madin ila yaumil qiyamah. Terus menerus disyariatkan. Sampai hari kiamat. Dan ini salah satu prinsip ahlus sunnah. Wal jamaah. Mereka sebutkan di dalam aqidah-aqidah mereka. Al jihadu madin ila yaumil qiyamah ma barrin au fajirin. Berjihad itu terus menerus berlaku hukumnya sampai hari kiamat bersama dengan imam. Baik imam yang taat maupun imam yang fajir. Selama masih ada kekufuran. Wa huwa tafsiru qawlihi azza wa jal. Sebab ini merupakan penafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta tada'al harbu awzaraha. Sampai tada'al harbu ay ahlul harb. Sampai orang-orang yang diperangi itu mereka meletakkan awzaraha. Yang dimaksud auzar ay afqal. Apa yang mereka pikul dalam peperangan. Berupa senjata, pedang. Dan yang semisalnya. Sampai mereka tunduk pada kaum muslimin. Selama mereka tidak tunduk terhadap urusannya kaum muslimin. Selama mereka tidak tunduk di hadapan pemerintah kaum muslimin. Dan mereka masih menyombongkan diri. Dan mereka masih saja menjadi ahlul harb. Maka peperangan itu terus menerus. Berjihad fisabilillah terus disyariatkan. Naam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah ini. Sampai kapan berjihad itu selesai? Hatta tada'al harbu awzaraha. Kalau mereka sudah menyerahkan diri-diri mereka. Tunduk. Terhadap urusannya kaum muslimin. Tidak lagi menyombongkan diri di hadapan kaum muslimin. Wal ayatu fi dhalika kathirah. Ayat-ayat dalam permasalahan ini banyak. Mithlu qawlihi azza wa jal juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah kaum musyrikin itu seluruhnya sebagaimana mereka telah memerangi kalian pun seluruhnya. Perintah untuk memerangi seluruh kaum musyrikin selama mereka dalam keadaan status kufur mereka, syirik mereka. Maka berjihad itu terus menerus. Wa qauluhu dan demikian pula firman Allah. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Perangi mereka. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tetap memerangi orang-orang kafir. Untuk tetap memerangi orang-orang musyrikin. Dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Selama masih ada di sana satu daerah. Yang mereka musyrikin wal kafirin. Dan mereka tidak tunduk terhadap urusannya kaum muslimin. Imam mereka tetap berada di atas kekafiran mereka. Tapi mereka harus membayar jizyah. Tunduk pada urusan kaum muslimin. tunduk kepada khilafatul muslimin. Nah, selama tidak demikian terus-menerus disyariatkan berjihad itu. Oleh karena itu, tidak benar perkataan sebagian mereka dari kalangan orientalis dan juga dari kalangan mereka mutasattirun fil Islam, menyembunyikan diri mereka berlagak sok muslim. Sebab di antara mereka ada yang menyatakan bahwa jihad itu yang dikenal di dalam Islam, yang dikenal di zaman Rasulullah, semata-mata hanya sebagai diva saja. Hanya pembelaan diri. Kalau diserang baru membalas. Selain itu tidak ada yang namanya jihadu tolak. Tidak ada jihad melakukan perluasan Islam. Tidak ada jihad hujum, menyerang. Tidak ada, kata mereka. Dan menafikan sekian banyak riwayat di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Abdullah bin Zaid Ali Mahmud. Kalau enggak salah, dia seorang mufti di Qatar. Menyatakan bahwa jihad itu hanya diva saja. Dan juga perkataan salah seorang ikhwani. Saya lupa namanya. Dia punya kitab Sirah Nabawiyah. Ya. Yang juga menyatakan demikian. Bahkan Yusuf Al-Qardawi. Yang menyatakan bahwa kaum muslimin. Mereka berperang dengan Yahudi. Ya, di Palestina semata-mata karena masalah tanah, bukan karena masalah agama. Semacam mereka ini, mereka berupaya untuk menafikan bahwa di sana ada jihad yang disebut dengan jihadul hujum, jihadul talab. Naam, dalam keadaan nusus an-nabawiyah. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan dua macam jihad. Ada jihadul hujum, jihadul talab. Dan ini yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Awal mereka mulai melakukan pertempuran dalam perang Badar. Yang pada asalnya pertempuran itu tidak disangka-sangka. Ya, mereka beberapa orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan yang baru kembali dari Syam menuju Makkah. Ini dirampas. Naam, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan itu bukan diva sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelah meninggalnya Rasulullah membuka Fathul Bilad, membuka negara-negara Romawi, negara-negara Eropa dibuka oleh kaum muslimin. Semata-mata itu adalah hujum, talab. Dan ini adalah merupakan perkara amrun ma'lumun minad darurah bid-din. Naam. Maka selama masih ada kekufuran, terus menerus disyariatkan berjihad fi sabilillah tersebut. Tentunya yang demikian dilihat dari syaukah, kemampuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, persiapan kaum muslimin. Naam, tidak dengan cara yang brutal. Terkadang dibutuhkan muhadanah. Terkadang dibutuhkan kital, peperangan. Tergantung kondisi, tergantung keadaan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan peperangan dan terkadang dalam beberapa kondisi muhadana. Seperti dalam perjanjian Hudaibiyah. Naam. Melakukan perjanjian damai. Untuk tidak saling bertempur, untuk tidak saling berperang. Dalam kondisi kaum muslimin lemah. Jangan mereka asal sikat saja. Harus melihat pada persiapan. Naam. Ya. Lihat bagaimana kondisi orang-orang kafir. Bagaimana persenjataan mereka. Persiapan kaum muslimin bagaimana? Dari sisi akidahnya. Dari sisi kekuatan mereka. Untuk bisa menghancurkan negara-negara besar. Amerika dammarallahu alaiha. Dan yang semisalnya. Harus melihat kondisi kaum muslimin. Naam. Wa yajuzu lid-darurati al-muhadanah. Nah, ini kata beliau, diperbolehkan dalam kondisi darurah. Dalam kondisi Islam lemah, boleh muhadanah. Ya. Ada beberapa nama. Dalam hal ini, apabila terjadi perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir untuk tidak saling melakukan pertempuran dalam jangka waktu tertentu. Ya, muhadanah juga disebut dengan muwada'ah atau mu'ahadah. Semuanya istilah ini memiliki makna yang satu, yaitu tidak saling berperang. Adanya perjanjian untuk tidak saling melakukan pertempuran. Di saat dibutuhkan ini boleh. Naam. Dan di saat diberlakukan hal tersebut, maka apabila ada seorang kafir yang statusnya sebagai mu'ahad, yang sudah ada perjanjian, ya, untuk tidak saling melakukan pertempuran, maka haram hukumnya seorang muslim untuk membunuh mereka. Sebab membunuh mereka berarti membatalkan perjanjian itu. Termasuk pula di antara model mu'ahadah, ketika orang-orang kafir, mereka masuk ke negara kaum muslimin dengan resmi. Ketika mereka masuk, mereka resmi dengan paspor mereka dan mendapatkan izin resmi dari hukumah pemerintah. Maka selama mereka di dalam daerah kaum muslimin, maka haram bagi kaum muslimin untuk menumpahkan darah mereka. Walaupun mereka kafir. Naam. Wa hadza min aqidati ahli sunnah. Berbeda dengan apa yang diamalkan dan dilakukan oleh para irhabiyin, para teroris. Yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Dan mereka bukan dari Islam amalan mereka sedikit pun. Seluruh fatwa para ulama menyatakan bahwa haram hukumnya dibunuh seorang kafir dalam kondisi demikian. Sebab statusnya sebagai mu'ahad, statusnya sebagai musta'min. Naam. Ya. Hanya saja perlu diperhatikan dalam hal muhadana, melakukan perjanjian, para ulama menyatakan muwada'ah tersebut atau muhadana itu perjanjian untuk saling menahan diri untuk melakukan pertempuran, tidak boleh sifatnya selamanya. Tidak boleh. Sebab kalau bersifat selamanya, menghilangkan jihad. Menghilangkan amalan jihad. Mesti dalam waktu tertentu. Ya. Nah. Kalau kemudian kaum muslimin telah diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memiliki syaukah, maka dalam hal ini tinggal dilihat kemaslahatannya. Naam. Wa huwa madhhabul Imam Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa ghairihim. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah. Dan selain mereka, li'umumi qawlihi azza wa jal, berdasarkan keumuman firman Allah, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini kesulitan, keberatan. Wa ya'udu dzalika ila ijtihadi walil amr. Dan ini kembali kepada ijtihad dari pemimpin waliul amri, pemerintah dalam hal ini. Menentukan apakah perang atau muhadanah. Ya. Yani melakukan perjanjian damai. Semua tergantung kondisinya dan kemaslahatannya. Wallahu a'lamu bis-shawab.